বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিম আলাল হাবিব সাইয়্যিদিনাল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা আফতাহ লানা আবওয়াব রাহমাতিক ওয়া হাদিনা ইলা সাবিলিকা ওয়া আনশুর রাহমাতাকা ফি হাযাল ইয়াউমিল মুবারক। আমিন। পাদা পর্তমান yang berbahagia ini, rasanya kebersamaan kita di dalam naungan ayat-ayat Allah akan menyegarkan hati kita dan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita mengharap dan bermohon kepadanya agar kehidupan kita bertambah baik, bertambah meningkat, menjadi orang-orang yang mempertinggi ketakwaannya. Pendengar RRI rahimakumullah, pada pertemuan ini bahasan kita adalah surah Ali Imran 162 yang kita coba gali dari tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah ومأواه جهنم وبئس المصير. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempat mereka adalah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendengar yang berbahagia, ketika Allah berbicara memulai sesuatu dengan menggunakan kalimat istifham atau bertanya, bukan berarti Allah tidak mengetahui apa inti dari masalah tersebut. Namun tujuan huruf pertanyaan di sini atau huruf istifham adalah agar makhluk yang mendengar ayat ini mau memahami dan benar-benar mendengar apa yang Allah kabarkan. Karena kalimat yang menggunakan istifham lebih tinggi nilainya dibanding dengan kalimat berita biasa. Karena kalimat istifham membuat orang yang mendengar akan menjawab pertanyaan pembicara. Namun tidak demikian dengan kalimat berita. Nah, yaitu kira-kira pertanyaannya, apakah yang diridhoi Allah sama dengan orang yang dimurkainya? Tentunya pendengar menjawab, tentunya tidak sama. Hadirin seluruh pendengar RRI yang berbahagia, inti dari kalimat ini adalah keridhaan. Ya, Allah mengatakan orang yang mengikuti ridwan Allah, keridhaan Allah, yaitu yang dicarinya dalam jihadnya adalah ridha Allah, yang dicarinya dalam ibadahnya adalah ridha Allah, yang dicarinya dalam membina rumah tangga adalah ridha Allah. Nah, apakah sama ini nanti dengan orang yang membawa kemurkaan yang besar, sedangkan tempat mereka adalah jahannam? Maka oleh sebab itu, pada ayat ini sekali lagi Allah menegaskan sesuai dengan bunyi ayat yang lalu tentang penolakan Allah terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak layak kepada Rasul yang mulia. Sama dengan ini, tidak mungkin Rasul yang senantiasa dalam gerak dan langkah jihadnya mengharapkan redha Allah sama dengan orang-orang munafik yang mereka ingin materi dan materi, walaupun apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan pengkhianatan kepada kebenaran dan kepada pemimpin mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Akhirnya mereka akan membawa dan mendapatkan sukhtim minallah, kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah murka, maka tempatnya adalah jahannam. Kalau Allah redha, maka tempat adalah surga. Kenapa jahannam? Wa bi'sal masir. Karena dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Pendengar yang mulia, kata-kata murka, sukhtin, ini dinyatakan dalam ayat ini karena kejahatan yang dilakukan Jadi sukhtin itu bukan kemurkaan yang dihukum begitu saja tanpa ada perbuatan. Ya. Biasanya orang yang keras kepala tentunya dimarahi. Ancaman dan cacian tidak akan berguna baginya. Maka bila lontaran amarah ya, juga tak dapat dijadikan pelajaran, tentunya ancaman siksaanlah yang terbaik untuk mendidiknya. Wa ma'wahu jahannam, tempatnya adalah jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. Kata ma'wa merupakan arti tempat pengasingan, pengungsian, yaitu tempat penampungan yang serba darurat dan mendesak. Maka oleh sebab itu sangat buruklah tempat di jahannam, walaupun masih bisa melakukan sesuatu. Nah, oleh sebab itu jahannam tidak ada satupun orang yang dapat merasa tenang dan lega, karena tempat mereka seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kata-kata Ridwan, kita melihat radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata-kata sukhtun juga dalam hadis Rasul disebutkan, ya ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, murka Allah tentunya ada pada murka orang tua. Jadi hati-hati dengan sukhtun, sebab Allah kalau sudah mengecap kita dengan kata-kata kemurkaan, sangat sulit untuk lepas dari jahannam, sangat sulit untuk lepas dari kemarahannya. Sebab oleh sebab itu mintalah keridhaan Allah, mintalah pengayoman darinya. Kan kita disuruh nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kita minta karena Allah memang diberitakan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan lupa juga wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku adalah azab yang sangat pedih. Seimbangan antara kita, di antara diri, dalam diri kita, dalam memahami bahwa ridwan Allah adalah merupakan keniscayaan bagi orang-orang yang mengikut kebaikan. Sukhtullah adalah merupakan ancaman bagi orang-orang yang terperdaya dengan nafsunya. Pendengar yang berbahagia, ini ayat merupakan kelanjutan dari penjelasan yang selanjutnya yang lalu, tetapi nampaknya ayat ini lebih bersifat umum karena mengarahkan kita jangan sesekali mencongkel atau mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan murka Allah itu akan turun bila intashar al-fahishah, ya, menjamurnya perbuatan zina di mana-mana. Man'ul ghaniyu zakatahum, orang-orang kaya menahan zakat mereka. Maka faqad wajabat alaihim ghadabullah, maka sudah sampailah saatnya mereka mendapatkan kemurkaan Allah. Baiklah, ini mungkin yang dapat disampaikan dalam mempengantari pemaknaan ayat ini dan pemahamannya. Bersama saya ada Ustaz Ardian, Ustaz Fajrul. Tentunya kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustaz Ardian. Baik, terima kasih Ustaz Hanafi atas antaranya tentang ayat 162 dari surah Ali Imran ini. Para pendengar rahimakumullah, jika kita baca redaksi ayat ini, ayat 162 ini, maka kita akan memahami sebenarnya lah ayat 162 ini merupakan tafsiran daripada ayat 161 atau penghujung daripada ayat 161. Di mana di akhir ayat 161 jika kita baca kembali, yaitu tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, dan setiap orang akan mendapatkan pembalasan setimpal sedang mereka tidak dianiaya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat 162, afamanittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kemudian seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwa yang diridhai Allah di dalam surga dan yang dibenci atau dimurkai oleh Allah itu dalam neraka jahannam. Para pendengar rahimakumullah, tentu ayat yang kita bahas ini seperti kajian kita pada pertemuan yang lalu masih mengkaitkan tentang arti penting daripada amanah dan bencinya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang khianat. dan orang yang khianat itu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amanah itu akan mendatangkan keridhaan. Jika kita lihat orang-orang yang tidak jujur dalam kehidupannya, itu hidupnya akan selalu dirundung dengan masalah dan selalu dalam kondisi gundah gulana, yeah. Sehingga sekalipun ia memiliki harta yang berlimpah ruah, ia takut kalau harta yang ia dimiliki itu diketahui oleh orang. Ia takut kalau harta yang ia punyai itu kemudian diaudit atau dibahas atau dilihat oleh orang lain dan dipertanyakan dari mana asal-usulnya. Karena apa? Karena memang asal-usulnya tidak jelas. Sehingga kalau kita melihat banyak sekali memang permasalahan bahkan di negara ini pun terjadi bukan hanya pada pejabat tinggi tetapi pada kalangan menengah ke bawah pun harta-harta yang mereka miliki itu tidak jelas dari mana asal-usulnya. Sehingga ini membuat mereka menjadi tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup mereka pasti dalam kegundahan, hidup mereka pasti dalam kegalauan, hidup mereka pasti dalam senantiasa rasa takut. Nah, jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang dalam bentuk nyata, sebenarnya lah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kemurkaannya kepada orang yang tidak amanah itu tadi atau orang yang tidak jujur. Yaitu apa bentuk azab yang diturunkan Allah? Itulah rasa tidak tenang. Tetapi orang yang jujur, dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya senantiasa bersahaja, hidupnya senantiasa selalu dalam ketenangan dan kenyamanan sekalipun dia tidak dalam kondisi berlimpah ruah. Apalah artinya jika kita memiliki harta yang banyak tetapi harus kita habiskan di rumah sakit karena terserang penyakit jantung misalnya. Ya kan? Atau dikarenakan penyakit-penyakit yang lain yang karena disebabkan rasa takut itu tadi. Sesungguhnya rasa takut itu termasuk daripada azab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ada rasa takut yang dimasukkan Allah itu merupakan sesuatu bala yang bisa diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya bagaimana? Kembalilah kepada kejujuran dan jadilah orang yang amanah yang merupakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan Ustaz Hanafi. Silakan Ustaz Fajro. Iya. Terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit. Ketika Allah berfirman apa manittaba'a ridwanallah, ini artinya kalau orang meninggalkan pengkhianatan, tidak mau dia melakukan hal itu, dia ingin melakukan kebaikan itu atas dasar keimanannya dan melaksanakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah datang ridha Allah. Ridwanullah ini maksudnya ridha Allah. Lawan kata dari ridha Allah itu sukhtullah, murka Allah. Jadi apabila kita melaksanakan sesuai dengan sudah diperintahkan Allah dan Rasulnya, insya Allah ridha Allah itu akan mengucur kepada kita atau mengalir kepada kita. Tinggal kita, kesiapan kita sebagaimana kita siap untuk dapat ridha Allah tersebut. Karena sesuai dengan pekerjaan juga, sesuai dengan niat kita juga, sampai di mana kita tidak mengkhianati Allah dan Rasulnya. Sampai disitulah Allah akan memberikan ridhonya kepada kita seluruhnya. Makanya kalau Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, karena kita melaksanakan berdasarkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, orang-orang seperti itulah yang akan merasakan nikmatnya itu. Inna akramakum innallahi atqakum. Maksudnya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Bagaimana dia dapat mendapatkan takwa tersebut? Dia menjalankan segala perintah Allah. Sesudah dia melakukan hal itu, Allah akan memberikan dia kemuliaan. Disitulah termasuk ridha Allah tersebut. Tapi apabila sebaliknya, kita akan merasa susah. Karena apa? Karena kalau kita bandingkan, kalau seorang marah kepada kita itu, maka amarahnya itu tidak hanya lain akan mendatangkan suatu resiko besar kepada kita. Apalagi kalau seandainya Allah itu marah, murka terhadap kita, maka jalan, tidak ada jalan lain melainkan wa ma'wahumun nar. Artinya apa? wa ma'wahu an-nar atau wa ma'wahu jahannam. Tempat mereka yang paling buruk itulah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan Allah jelaskan lagi. Apa itu neraka jahannam? Itulah tempat yang seburuk-buruk yang mereka tempati. Jadi kalau Allah sudah mengatakan tempat seburuk-buruknya, mesti itu tempat yang tidak akan tahan kita, akan kita akan merasakan sakitnya kalau sudah Allah mengatakan seperti itu, tempat yang seburuk-buruknya. Layaknya seperti kalau kita mendengar penjara itu adalah tempat yang seburuk-buruknya, itu masih di dunia. Kita belum sanggup lagi menahan rasa panca indera penciuman kita ini dengan aroma segala macam yang ada di dalam penjara itu. Belum lagi satu sama lain yang saling berantem ataupun begitulah. Bagaimana kalau seandainya kita tidak bisa melihat hal tersebut apalagi merasakannya, maka harus kita hindarkan semuanya itu, yaitu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah akan memberikan ridhonya. Kalau Allah ridho, segala satu permasalahan itu yang tidak mungkin menurut kita itu akan mungkin, karena disitulah kekuasaan Allah berlaku. Karena selama ini manusia hanya mengandalkan sebab dan akibat saja. Karena aku melaksanakan seperti pantas aku mendapatkan seperti ini, sebetulnya tidak. Hanya kita kembalikan kepada Allah semua usaha kita itu, karena usaha kita itu karena Allah lah, atas izin Allah lah semuanya itu akan berlaku. Seperti halnya kalau kita mengatakan musim hujan itu tidak akan turun pada musim panas atau musim pengaruh, kemarau, itu karena kita melihat dari segi keilmuan kita, tapi kehendak Allah lain. Begitu juga kalau Allah sudah ridha, insya Allah segala sesuatu akan mudah, dan mudah selalu akan kita dapat, tinggal kita kesiapan diri kita untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kita kembalikan. Baik, pendengar yang berbahagia, dari komentar-komentar tadi, pendalaman materi ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama dalam menyejukkan iman dan menenteramkan jiwa kita. Dan insya Allah dengan mengikuti kajian-kajian di Tafsir Syarawi ini dari pemancaran RRI yang kita cinta ini, juga Anda mendapatkan berbagai pencerahan-pencerahan yang sangat berarti dalam menggairahkan keimanan kita. Baiklah, sampai di sini saja yang dapat kami utarakan. Mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bertemu kembali. Ikuti terus kajian ini pada hari-hari biasa jam 5.30, jam 6 sore dan 5.30 pagi. Wallahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.